Malaysia bilangnya beras kira. Tapi sebenarnya beras pecah kulit, dan mengatakan beras pecah kulit. Kenapa beras pecah kulit? Karena dulu, jadi beras ini salah satu yang sangat banget jadi musuhnya bagi orang-orang pengidap gula. Diabetes. Betul? Kenapa? Karena berasnya tak seimbang. Kenapa berasnya tak seimbang? Karena kulitnya itu dibuang. Betul? Jadi berasnya kinclong banget, wangi banget. Saking wanginya tuh, yang makan berasnya ikut-ikut yang wangi. Ya, beras. Kalau kita lihat beras seperti ini saya kasih contoh ya. Maksudnya, kenapa beras ini sebenarnya kalau kita makan malah harusnya nggak masalah. Harusnya nggak masalah. Kalau apa? Kalau tidak banyak pengolahan di situ. Jadi masalah adalah ketika berasnya diolah dan hilang kulit arinya, hilang selaput pembungkusnya, hilang enzimnya, hilang mineralnya, sehingga dimakan cuma karbohidrat saja. Dan isi dari kulitnya atau kulit atau mungkin pembungkus tadi dimakan oleh makhluk yang lain. Yang makan siapa? Ayam. Ayamnya kakinya kuat, bisa lari kencang-kencang, manusianya nyakit. Seimbangannya bermasalah gitu. Ya, jadi itu kata salah satu. Jadi kalau kita lihat ini bahwa sekarang sebenarnya ngobatin atau mengobatin. Jadi kalau Anda tanya sama saya, dokter, apa obat kolesterol? Pertanyaan seperti ini aja udah keliru. Nanyanya udah keliru, pertanyaannya aja sudah salah. Kenapa salah? Karena gini Pak Bu, pertama pahamilah bahwa Allah ciptakan manusia dari apa? Dari tanah. Allah kan gitu kan dalam surat Al-Mu'min. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan terus lagi tuh, ada ayatnya lagi. Karena tanah, maka dia jadi tempat cocok tanah. Bahkan katakan dari situ, istri-istrimu. Jadi tidak satu istri. Nama lobinya cari bahas ini ya. Jadi sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Artinya apa? Mineralnya, vitaminnya, nutrisinya, segala macam manusia ini letaknya adalah tanah tadi. Dan Allah katakan fil mizan, jangan rusak keseimbangannya. Itu kata kuncinya. Jadi pertanyaannya gimana? Jadi misalkan gini, kalau kita bicara tentang misalkan kolesterol gitu kan. Ini saya langsung aja biar Bapak Ibu bisa dapat pesannya. Kolesterol adalah bahan baku hormon. Semua jenis hormon itu membutuhkan kolesterol. Kalau kolesterolnya di cut off atau dipotong jalurnya di atas, maka jadi masalah. Itu sebabnya kalau Anda baca di etiket obat kolesterol itu ada risiko efek sampingnya serangan jantung. Bacalah maaf saya, dan itu diakui oleh FDA pun akui. Sehingga apa? Kita lihat tubuh kita, tubuh manusia terbuat dari tanah. Dan bagaimana nanti mengajarkan itu semua. Jadi kalau saya ketemu dengan orang kolesterol, maka resepnya simple saudara. Mau tahu? Iya pak. Gak ada suara. Mau. Ini cara sudah mual kemana ada suara. Belum makan. Ya bagus lah. Kalau tersenyum itu 20% resiko kena serangan jantungnya menurun. Baik senyum sendiri atau senyum sama orang lain. Karena sekarang kan banyak orang senyum sendiri kan kayak kempong senyum sendiri gitu. Bagus itu pertanyaan. Ya baik. Jadi jangan sekarang kolesterol. Obatnya apa? Kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan. Bagaimana Nabi mengajarkan? Salah satu yang Nabi ajarkan adalah ini sih bahasa kerennya. Bahasa kerennya. Benefits of activating AMPK. Coba koreksi sedikit. AMPK itu apa? Adenosin monofosfokinase. Salah satu bahan yang ada pada tubuh kalau dia teraktivasi, maka yang terjadi apa? Tubuh akan melakukan banyak fungsi. Yang pertama, kita lihat. Dia akan menyebabkan glukosa. Ya, glukosa itu dibawa ke dalam sel tanpa perlu dikasih insulin, benar gitu. Yang pertama itu, yang kedua, dia akan increase fat burning. Saya coba praktekin ini Pak Bu dalam 1 minggu lah, 10 kilo turun. Meskipun saya enggak kelihatan gemuk ya. Iyain aja lah. Itu ya, increase fat burning. Artinya apa? Kalau ini dikerjakan bagus sekalian, subhanallah. luar biasa. Tubuh kita tuh kan ngebakar terus lemaknya, sel-sel monster dari oplosan. Jadi setiap oplosan yang masuk, dia akan berubah jadi protein cacat. Kalau ada seorang ahli bilang, protein cacat tadi masuk dalam tubuh, dia akan menjadi biang penyakit. Gitu kan? Jadi hati-hati bagi Anda yang masih gemar sekali saben hari makan gorengan. Ini serius loh. Saya nggak bercanda loh. Bahaya. Setiap hari loh. Maksud saya itu setiap hari. Pagi siang malam gorengan lagi. Enak. Kenapa? Ada tepung di situ, betul? Tepung digoreng, digoreng, dipanaskan gitu, rusak. Pertama tepung sendiri sudah bermasalah. Ya, apalagi banyak tepung gandum kita tuh katanya impor. Kalau impor ada pestisida di situ. Betul. Kalau di kita kan masih penting. Kalau di luar negeri, di Amerika gitu ya, orang yang importin pestisida itu pakai PPE, pelatihan proteksi semua. Kalau di kita kan mungkin kebal-kebal orang kita. Cuma pakai masker doang, karena nggak pakai masker. Tapi dia pun takut kena itu. Ya makan jabat kita lagi. Ya, itu kata kuncinya. Jadi contoh satunya gorengan. Ya makanya saya zaman dulu coba, bapak ibu coba flashback gitu kan sekitar 20 tahun yang lalu. Kira-kira orang tua kita banyak makan gorengan? Enggak loh. Mak bapak kita, nenek moyang kita banyak makan apa? Rebus coba. Ya, rebus, kukus gitu kan. Karena memang minyak goreng susah zaman dulu. Alhamdulillah kan. Tapi efeknya mereka punya anak banyak. Betul? Kenapa? Rahimnya bagus. Ketika masuk gluten itu ada pada tepung-tepungan itu lengket semua. Enggak bisa. Sperma tuh kebingungan gimana gua harus cocok anak. Kan judulnya di dalam Al-Qur'an, sperma itu istrimu ada tempat bercocok tanam. Cocok tanam di mana? Di rahimnya. Gimana mau cocok tanam di tempat di rahim seperti itu kalau spermanya bermasalah, rahimnya bermasalah. Gitu ya. Makanya Allah mengajarkan banyak hal kepada kita yang kalau kita telusuri, masya Allah luar biasa, gampang sekali mengobatinya. Yang diobatin apa? Tanahnya yang diobatin. Tanah itu apa? Perut. Nanti kita bahas bagaimana caranya. Yang kedua, yang ketiga apa? Yang keempat, generate new mitokondria. Mitokondria itu salah satu bagian dari sel kita yang fungsinya memberikan energi. Kalau mitokondrianya itu semakin teraktivasi terus, maka yang terjadi apa? Tubuhnya akan berenergi luar biasa. Dan proses semua ini mengaktifkan AMTK ini itu bisa dikerjakan dengan satu hal yang sederhana. Apa itu? Sederhana sekali. Yaitu apa? Yaitu ini Bapak Ibu nanti mulai sekarang mungkin Anda mungkin enggak butuh-butuh banget sama obat-obatan, bahkan herbal pun secukupnya aja. Ya, kalau ngerti konsepnya, yaitu apa? Ini dia konsepnya. Mana dia? Konsepnya ini. Less time on digestion, the more time spent on cleansing and healing. Berarti orang kalau berarti dong, harus ngerti. Artinya apa? Banyak-banyak waktu kita untuk cleansing and healing. Cleansing and healing bisa didapatkan kalau manusia itu mengikuti sunahnya Nabi itu. Sebabnya Nabi SAW ketika beliau wafatnya 63 tahun, ubannya cuma 20. Uban 20, tanda oksidasi, tanda mau masuk kubur. Bentar lagi, itulah bahasanya. Nabi kan bilang begitu. Kalau udah muncul tanda, Nabi Daud kan begitu. Seluruh Nabi-Nabi itu, bahwa sekalian, jadi dalam Islam itu sebenarnya kita gak perlu-perlu banget anti-aging. Kenapa? Baik, saya ceritakan. Nabi Musa, malaikat maut itu ketika mereka akan mencabut nyawa para nabi, biasanya mereka menjelma menjadi manusia. Suatu hari Nabi Musa didatangi malaikat maut. Dia diperintahkan Allah untuk apa? Untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Nabi Musa enggak terima. Ya, Nabi Musa enggak terima karena enggak ngerti juga. Terus malaikat maut dalam bentuk manusia tadi tampar sama Nabi Musa. Ceritanya begitu. Lalu malaikat tadi bilang balik ke Allah dan adu sama Allah, ya Allah ini hamba Musa ini gak mau disambut nyawanya. Terus balik lagi, oke, tanya sama Musa dia mau tangguh berapa tahun. Kasih tahu sama dia, kasih tangguh dia 1000 tahun. Terus lagi balik malaikat tadi dan kabarin kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa katakan, oke, apa pesan rohmu? Engkau diberikan tangguh 1000 tahun. Terus habis itu ngapain? Mati. Tetap harus mati. mau kayak apa juga kita hidup sehat, mau kayak kata juga kita mengkonsumsi suplemen anti aging apapun, pasti kita akan mati. Itu kata kuncinya. Tinggal dari pagi saya dari pagi dikirim seorang teman, ya, dia seorang ustadz juga, dia mengasuh pondok tahfiz Quran. Masya Allah, melihat tadi ada, mohon maaf, ada seorang bapak-bapak sebuah pernikahan gitu kan, mungkin kerjaan beliau seperti itu, ya, kayak joget-joget gitulah, sari nari dengan tradisional-tradisional gitu, lagi nari begitu, mati dia. Lagi nari, mati. Orang dia matinya kayak orang yang udah lumping gitu. Ini kisah nyata. Kayak orang lumping, menggerak-gerak tuh kakinya gerak-gerak gitu, dan orang pikir dia main-main. Orang pikir dia main-main. Apa pesannya? Pesannya seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan. Di usianya, ciptakanlah kebiasaan baik setiap hari, setiap detik dalam kehidupan kita. Supaya nanti kalau malaikat mau datang, lagi baik keadaannya. Allahumma inna as'aluka husnul khotimah. Ya. Nah, jadi itu Nabi Musa. Nah, bagaimana Nabi mengajarkan ini semua bagi sekalian? Nabi saya katakan tadi, Nabi itu ubannya 20, hanya 20. Itu spektakuler sebenarnya. Sosok manusia yang paripurna sekali, ya, yang oksidasinya mungkin bahasa rakyat itu minimal banget, dan ternyata itu bisa didapatkan dengan sebuah hal yang sederhana, yaitu apa? Nabi tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Itu kata kuncinya. Kalau seseorang tidak pernah kenyang, maka otomatis dua proses dan tiga sebenarnya, detox, cleansing, healing akan terjadi terus menerus dalam tubuhnya. Jadi bagi Anda yang biasanya makannya ada waktu tertentu, nah coba mulai sekarang biasakan untuk melaparkan diri Anda. Nanti programnya gimana, ikutin di IG saya. Seven Day Challenge itu banyak yang sudah gak karu-karuan turun berat badannya. Bukan gak karu-karuan turun berat, tapi dia badannya dibilang enteng banget, dia dapat ilmukan uragan baru. Nah gitulah. Jadi itu salah satu. Jadi ini semua kalau dikerjakan terus menerus, jadi kata kuncinya apa? Bagaimana Nabi mengajarkan? Nabi itu bahkan sebutkan tidak, bahkan boleh dikatakan hampir saban hari puasanya khusus Nabi, ya. Khusus Nabi. Kita kalau puasa pun selang-seling puasa Nabi Daud. Artinya apa? Kalau nggak puasa, maka yang kita kerjakan adalah apa? Yang kita kerjakan adalah membiasakan untuk lapar. Kalau udah biasakan lapar, maka ada kata-katanya itu tadi, turn on autophagy. Autophagy ini lah kemampuan selnya, ya, kemampuan sel tubuh kita untuk memakan sel yang rusak dengan dia mengaktifkan antioksidan yang sudah ada. Dan saya akan kasih clue-nya bagaimana caranya. Ya, intinya apa? Bagaimana dia bisa meningkat itu semua? Catatannya adalah jangan sering-sering makan. Kalau saya nggak makan gimana? Nanti kan banyak yang protes tuh. Saya kekurangan energi. Nanti saya pingsan. Macam-macam lah. Hujannya. Gampang. Silakan pegang pinggangnya. Silakan pegang pipinya. Kalau masih banyak lipatan, masih banyak energi di sini. Apalagi di depan, kalau laki-laki dia di depan. Ya, perempuan maaf di belakang, di bokong, sama di paha. Laki-laki di depan. Itu sebabnya Nabi mengatakan di akhir zaman nanti aku melihat banyak sekali umatku yang maaf perutnya ke depan, buncit gitu kan. Yang buncit mau enggak tersinggung. Ya, semoga bisa berbuncit. Semangat ya. Untuk apa? Untuk punya badan yang sehat. Ada yang bilang, dokter, paling juga sama kata dokter bilang, kita akan mati benar, tapi janganlah mati nyusahin orang. Jangan kita mati dulu, saya nanti suami penuh dengan tumpukan penyakit karat tiap hari ngoplos. Pagi siang malam, teh manis, kopi manis, goreng lah, nasi goreng, benar-benar begitu aja menunya. Saya benar. Tiba-tiba sakit, aduh. Kamiku begini, tidak enak apa saja pak, serius. Jangan deh. Yang susah ibadah, susah apa-apa. Ya, itu kata kunci. Jadi, terus seperti apa? Apa tuh namanya caranya lagi? Itu kata kunci pertama adalah mulailah sekarang, ya, membiasakan untuk sering-sering lapar. Sering-sering lapar. Jangan lapar loh. Tidak. Biasanya setengah jam kemudian. Anda melewati fase nggak makan, Anda udah nggak tertarik lagi sama makanan. Iya, betul, betul, betul, betul. Dan kalau yang Anda makan saat itu nyampah lagi, sama juga bohong. Nyampah itu maksudnya oplosan di bahasa saya gitu kan. Tapi kalau yang Anda makan yang sehat-sehat gitu kan, Masya Allah, tubuh Anda itu bagus sekali. Cobalah bikin senang dia, jangan istri doang dibikin senang. Tubuh juga dibikin senang. Contohnya gimana? Nah, contohnya kayak begini nih. Ya, tadi malam ini ini ada dua ramuan saya bikin. Ramuan pertama tulis. Ini isinya, dalam ini isinya ada air. Ya, ada air, ada kurma, ada jeruk. Saya rendam semua. Jadi ini badan saya, ini modifikasinya yang Nabi buat. Kalau Nabi buat kan pakai rendaman kurma aja. Jadi sanggup Anda mulai sekarang. Ya sekarang saya dari rumah itu kan kita sama ayah-ayahnya. Ya, jadi suami itu kan bawa air rendaman buah atau sayur. Atau air madu juga boleh. Ini tips ya. Atau air rendaman kayak begini. Ini waktu kalau kita makan, kalau kita minum ya Masya Allah, unsur yang ada pada buah dan ini semua kita makan. Ibaratnya kita akan bilang, contohnya, ini kan ada itu nih, ada apa? Ada jeruk. Ini jeruk. Jeruk ini kalau saya suruh Bapak Ibu makan, tanpa kulitnya mau makan? Ya nggak mau lah. Tapi dengan dicampur dalam air kayak begini, kita makan sama bahan yang ada pada kulitnya. Artinya, ini disebut dengan whole food. Dan Nabi udah contohkan, ya kalau pakai Nabi punya style, namanya nabiskan air rendaman kurma, gitu. Nanti kalau pakai baju silahkan. Nanti. Semua hubung nanti kasih. Ya, banyak lagi, terus kalian. Itu sebenarnya apa konsepnya? Konsepnya adalah kita berteman dengan serat atau berteman dengan mineral, vitamin, enzim yang ada pada buah-buahan dari. Ya, itu. Atau apa lagi? Atau apa tuh namanya, Anda meminum kayak gini, saya bawa kedudukan jamuan ya. Nah, saya kasih aja minumnya ya. Ini jeruk nipis ya, semua juga tahu lah. Jeruk nipis ciptanya Allah, produknya Allah. Betul? Ya. Dia ada bijinya kan? Ada bijinya ya. Boleh kan kita rendam ini ke dalam air? Boleh. Justru malah bagus. Atau kalau enggak, Anda kasih air, kasih madu dan bikinin. Gelasnya pun saya bawa. Apa nih? Ini soalnya juga bawa. I'm happy doing this. Saya senang lihat orang sehat juga. Karena saya moyo-moyo banget begini-begininya. Supaya saya dapat pahala. Kenapa tadi saya azan? Karena saya tahu. Azan itu ketika dilakukan, seluruh pahala Anda saya dapat. Yeah. Makanya harusnya yang datang tadi buruan. Kayak beberapa mungkin yang tahu begini itu bisa kita cerita untuk azan. Kaki pengen dapat pahala. Ya. Makanya paling banyak pahala itu yang azan, muazin yang belum haram kan. Tadi lihat ada film, tadi video yang saya share di IG tentang orang berlari-lari. Yeah. Berlari-lari ke stop pertama juga. Kata Nabi apa? Kalau kalian seandainya boleh undi, kalian undi yang untuk dapat sok pertama. Cuma 2 sok sampai 3 maksimal yang dapat doanya Nabi. Jadi sok yang keempat itu maaf, gak dapat. Tidak dapat pahala. Tapi keutamaan sok yang awal itu gak dapat. Baik lagi, Allah udah panggil, sampai Fafiru ya Allah, balik sini. Gitu ya, nah ini kan produknya Allah. Produknya Allah ini sebenarnya dia mengandung bahan yang ada dalam tanah. Ya, bahan yang dalam tanah, baik vitamin, mineral, sama amino, bla bla bla, semuanya ada di situ. Dan disitulah sebenarnya yang kita butuhkan. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih cara apa namanya, cara ngobatin itu. Jadi konsepnya itu sederhana. Ya, sederhana dalam artian kita memandang penyakit itu kayak begini. Nih. Penyakit yang muncul dalam diri seseorang itu sebenarnya ada banyak masalah di bawahnya. Dan masalah paling besar di mana? Perut. Karena 80% imunitas kita terbentuk di situ. Sehingga kalau enggak ada, kalau ada makanan yang dimakan lalu tidak bisa mensuplai kebutuhan perut, maka tubuh minta istirahat. Maksudnya gimana? Jadi coba ceritanya. Ini pernah saya jelasin. Banyak gak orang habis makan begini ngantuk? Ya, senyum-senyum banget nih kayaknya pelan-pelan. Awalnya kan begitu ngantuk gitu kan, ngantuk itu enggak tahu-tahu ngantuk lagi yang lama-lama ngantuknya. Kenapa? Karena yang ada di sini sudah kehilangan enzimnya. Kalau enzim sudah tidak ada, mineral sudah ada, bukan enggak ada sih, minus banget. Tubuh akan renewing enzim lagi dengan cara apa? Istirahat. Memperbaharui enzim. Makanya kita disuruh tidur. Jadi kalau Anda pengen badannya lebih serak, lebih baik, lebih baik, lebih sehat, maka tidurlah seperti tidurnya Nabi. Kapan? Habis isya tidur, jangan ngapa-ngapain lagi. Kecuali ada kegiatan yang lain. Nah itu gitu. Jadi tidur 8 jam itu punya efek yang luar biasa. Ya, tidur 8 jam, nanti malam jam 1, jam 2 bangun. Kalau ngantuk, tidur lagi di malam. Jadi kenapa bisa kayak begini semua terjadi? Ya, karena tadi yang dimakan sudah tidak ada enzimnya lagi. Ya. Lalu gitu, bagaimana caranya? Kembali aja ke konsep yang saya sampaikan tadi. Terus kalian, konsepnya gimana? Konsepnya kalau kita ngelihat dari root cause-nya apa? Root cause paling besar ada di perut. Maka maka makan sesuatu yang di situ tampak tanda-tanda kebesarannya Allah. Nah sekarang saya bawa jeruk melon. Saya belah jeruknya. Melonnya yang bagus. Bagus kenapa bagus? Ada bijinya. Dia biasa gak makan jeruk yang gak ada bijinya. Karena kalau rumah bapak dia dulunya berbiji, saya cari yang berbiji aja lagi. Artinya kalau dia sekarang gak berbiji, maka kemungkinan besar transgenik. Dimodifikasi gennya. Iya. Paham. Ya. Kalau dimodifikasi gennya seperti apa? Maka yang makan pun akan kecipratan gen yang bermasalah dari apa yang dimakan tadi. Gitu ya? Iya. Maka zaman sekarang banyak muncul X-Men. X-Men itu apa? Kita ketawa, cuman sedih sebenarnya. Iya. X-Men itu bagus, gini. Kan judulnya kan bayi-bayi maaf yang lahir itu kan namanya kelainan kongenital. Iya. Kelainan kongenital itu kongen. Gen. Gennya bermasalah. Bermasalah gara-gara apa? Pastinya dari ibu bapaknya. Ketika lahir, akhirnya apa yang terjadi? Gak ada anus, gak ada saraf usus, gak ada tempurung kepala, itu kan kongenital. Kongenital gara-gara ibu bapaknya ada missing dalam proses transkripsi DNA atau RNA dalam tubuhnya, gitu. Gara-gara apa? Moplos, bahasa saya. Jadi hati-hati kalau kita bicara ini, artinya apa? Kalau si suami atau si laki-laki atau wanita atau pria yang tadi sebelum dia nikah sudah banyak masalah dengan hal makanan, maka ketika dia nikah nanti yang terjadi apa? Anaknya akan mewarisi kelemahan itu. Artinya apa? Sak generasi bermasalah apapun. Ya, masalah besar sebenarnya. Yang paling luar biasa lagi kalau seandainya itu banyak logam berat. Banyak logam berat. Masalah besar. Ya, artinya apa? Kita sulit mendapatkan orang-orang berkarakter atau sekaliber Jenderal Sudirman gitu. Iya. Karena sekarang yang ada apa? Gitu-gitu. Banyak kedelai tapi gitu. Emang ada apa dengan kedelai? Lahan kedelai itu apa? Kedelai itu salah satu produk. Memang produk Allah, tapi kalau sudah dia diolah sedemikian rupa dan memang gak boleh banyak-banyak rupa. Karena kita, kalau kita paham ilmunya ya, karena dia mengandung estrogen. Perempuan jangan minum itu juga, banyak-banyakan. Jadi diminum, biji-bijinya tuh dibikin apa aja, maksudnya variasi gitu. Dan semuanya jangan terlalu banyak. Jadi kedelai itu bagi laki-laki saya tidak sarankan. Sebab nanti Anda, bukan Anda, si laki-laki tadi akan jadi PKT. Pria kurang testosteron. Kalau testosteron nggak ada atau berkurang, maka lack of leadership. Sama istrinya takut. Lack of leadership. Gara-gara kedelai. Salah satunya ya. Masya Allah kan. Jadi itu. Jadi kalau kita paham dulu sekarang, maka sebenarnya pakai root cause ini aja ngobatin, nggak ngobatin sih. Jadi sebenarnya tadi kenapa saya katakan pertanyaan ngobatin, kolesterol aja. Dokter, bagaimana cara ngobatin kolesterol? Itu pertanyaan udah keliru. Kenapa? Kolesterol itu satu bagian dari tubuh kita. Satu bagian yang sebenarnya dia berperan penting pada banyak hal. Dan jangan susah keseimbangan mereka. Kalau sudah bermasalah, seimbangkan lagi. Jangan mau diturunkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan Tadi saya katakan rumus tadi, rumus orang kolesterol. Kalau saya 8 plus 3 plus 8 puasa Senin Kamis, B-nya apa? Tinggalnya puasa yang lebih, B-nya berbekam. Turun kok kolesterolnya, terus. Sisanya hari-hari lain ngapain? Jangan banyak-banyak makan. Masuk akal? Iya. Masuk akal. Ya, tinggal nanti Bapak Ibu telaah gitu kan, bagaimana Anda merasa sehat. Jangan, jadi gini, kita yang ngerti badan kita, Bapak Ibu. Kita yang ngerti badan kita. Jadi jangan khawatir dengan badannya orang lain. Ya, sehingga nanti kalau mungkin tadi saya sampaikan tentang root cause tadi itu, yang kita mau obati, yang kita mau perbaiki itu yang mana sih root cause-nya? Kalau sudah root cause, maka bicaranya adalah ini tanah ya, tanah. Tanah. Dan tanah itu dia memerlukan pupuk. Pupuknya di mana? Pupuknya dari semua yang Allah tumbuhkan di tanah. Jadi misalkan kalau Anda tanya sama saya, apa obat orang kena sakit mah? Saya tidak akan kasih dia obat penyetok asam lambung. Saya tidak akan kasih dia proton pump inhibitor. Saya kan dia obatnya. Dokter. Ya, dokter. Ya, sekarang jadi dukun. Ya, kan dukun sih. Dunia loib lah. Jadi ibu kemarin konsul, tanya sama saya, dokter, saya kena darah tinggi. Dia bilang, oh iya, sebenarnya. Terus saya minum apa? Saya kerja saya. Terus saya bilang apa sama dia? Dia bilang, mau ibu betul-betul mau ikut saran saya? Iya. Oke. Coba dalam beberapa hari ke depan ini, ibu perbanyak nangis. Dia bilang, nangis sama Allah. Nangis, menangis kepada Allah. Ya. Terus, setiap sholat itu tumpahkan air mata Anda di sajadah. Lalu, nah sederhana, Masya Allah saya cuma kasih dia, kalau nggak salah itu seledri saya kata. Dan beberapa hari kemudian kondisinya turun. Bismillah. Kenapa air mata itu menjadi acuan? Karena segala dosa manusia adalah kalimat bebas bagi tubuh. Dosa. Dan itu harus dikeluarkan. Dikeluarkan dengan banyak hal. Dengan kebaikan atau dengan mengeluarkan air mata. Karena air mata itu adalah satu proses ekskresi tubuh. Salah satunya. Jadi boleh saya katakan kalau orang itu memperbanyak mengeluarkan ekskresinya yang tidak penting, maka dia akan sehat. Ya, nah gitu ya. Nah jadi kembali ke konsepnya saya teruskan. Jadi kita perlu membiasakan diri kita dengan cara apa? Dengan cara meminum. Jadi bahasa saya itu si vitamin atau enzim dari itu probiotik. Probiotik itu dapatnya di mana? Yang kayak ini probiotik. Semua yang asam, semua yang manis itu probiotik. Semua yang asam, semuanya turun. Jadi, kalau Anda kayak begini ya. Ini kan apa tuh namanya? Jeruk. Tuh, saya bawa mandinya juga. Komplit. Biar ingat maksudnya. Bapak-bapaknya dapat jus ini. Isinya apa? Isinya ada jahe, ada madu, ada alpukat, kunyit enggak ada. Jahe, madu, alpukat, sama almond, sama kurma. Enak banget mak sumpah. Itu minum itu sumpah biasa, sumpah biasa. Nah, kalau nanti ada coba yang rebutan. Yang rebutan. Jadi gini nyobanya ya. Kalau enak beli teman-teman, kan enak beli tahu kami. Kalau enak makan badan itu. Nah, jadi bagus sekali ya. Ini kan nyaduk nih, kayak begini. Jadi lagi yang manis. Anda butuh mineral lagi nggak butuh? Nah biasanya saya, tips saya ini. Sebenarnya kalau Anda ngerti cara ini, Anda nggak usah minum yang aneh-aneh pakai garamnya. Garam dikit aja, dikit aja. Garam wanita, karena warnanya pink. Believe me or not, Anda mau percaya atau tidak, ini sudah jadi obat kolesterol. Kenapa? Yang diperbaiki bukan kolesterolnya, tapi lambungnya, pencernaannya. Itu maksudnya ya. Jadi jangan nanya apa obat kolesterol lo, sebenarnya perutin. Nanti dia benar sendiri kok. Dia akan, apalagi yang terbiasakan apa? Jadi waktu lagi lapar tadi apa yang Anda kerjakan? Probiotic on your meal. Probiotic on your meal itu apa? Anda campurkan buah-buahan dalam apa? Anda ada buah dipotong, lalu Anda taburi madu di situ. Jangan tanya lagi madu yang benar kayak apa. Buah. ngambil yang benar mah. Jawab. Yang benar apa? Ngambil juga sangatnya, rawinya, matanya. Oke ya, jadi gitu. Probabilitas. Jadi makanya coba lihat. Saya tanya, kalau misalnya ada yang makan nasi padang, habis makan nasi padang, sebagian besar ngantuk kan? Coba ditanya, kalau makan rujak gimana? Enggak. Kenapa? Rujak kan buah. Buah ada enzimnya. Ditambahkan dengan kacang lah, ditambahkan dengan apa tuh namanya, gula aren, gula jeruk, buah luar biasa. Sehingga apa? Tubuh udah happy banget. Dan sebenarnya kita udah kenyang. Betul? Tapi karena nafsunya, kolbunya bermasalah. Bingung lagi. Kalau bermakan gimana? Kan penyakit kolbu dua, syubhat sama syahwat. Banyak makan tuh penyakit syubhat atau syahwat? Syahwat, nafsu. Betul. Betul. Jadi kamu udah makan jadi gini, tubuh tuh udah ngasih sign. Udah cukup bro, sis cukup, jangan nambah lagi gitu kan. Contohnya nanti ada minum pakai beginian gitu. Apalagi kita pakai begini, coba nanti minum ya. Jusnya bikinan saya ini. Aku bela-belain, aku bikin buat bela-belain. Diminum, sebenarnya dia udah kenyang. Kenapa? Ada mineral, ada protein, ada asam amino, ada vitamin, ada ini, semua ada di situ. Cukup nggak? Cukup sebenarnya satu bulan itu cukup. Sampai nanti kalau anak malam nanti lagi lapar sekarang kan, gak usah makan. Ini aja cukup. Aku kebagian malam. Nanti malam baru lagi pas lagi lapar, nah, baru makan. Tapi please banget, kita nggak mampir buat nasi uduk tuh. Nasi uduk. Mampirlah ke toko buah. Mau masuk rumah nanti siwakan dulu sebenarnya. Sunnahnya kan begitu. Rasul kan begitu. Mau masuk rumah, beliau tidak akan masuk rumah sebelum beliau ikat giginya dan pakai wangi-wangian. Siap, bawa-bawa? Insya Allah. Ibu nanti pas suaminya lupa bawa, ya nih siwakan dulu belum masuk. Gitu ya, kalau beliau ini kalau beliau. Jadi sebenarnya konsep seperti ini. Jadi itu konsepnya mulai sekarang Anda mulai bertemanlah dengan buah-buahan dan sayuran. Nah, nanti abang gorengan dia akan buat yang dibutuhkan kita. Betul? Jangan khawatir, jangan pernah khawatir. Nanti kalau kita gak makan ini, gak makan itu, abang ini jual itu gimana? Nah, mereka tuh menjual itu karena ada demand. Betul? Iya. Makanya coba lihat di luar negeri. Ada yang beli keluar lagi, orang ngomong-ngomong. Ada yang jual gorengan gak? Enggak. Ada yang jual gorengan. Karena orang kan gak biasa makan gorengan. Kalau makan ya makan, jangan nyamil budaman jadi makanan, itu masalah. Apalagi biasanya satu penyakit itu sebagai tim finisher. Paham tim finisher? Ketawa paham tim finisher? Tim finisher tuh anak bininya makan, gak habis, dia makan. Tim habis. Itu kalorinya kadang jauh lebih besar daripada makanan yang dia makan. Serius. Apalagi banyak sekali kalori tersembunyi yang gak sehat ya, yang ada pada minuman kemasan. Aduh. Ya. Jadi kayak makanan kemasan ada. Namanya apa? Kerupuk. Kerupuk tuh enak banget, saya juga suka. Tapi kalau sebelum makan kerupuk, saya suka makan. Dokter makan tepung gak? Saya jarang makan tepung. Tapi kalau makan tepung, kadang ada beberapa mini yang bagus bukan instan, saya makan. Tapi kalau saya makan itu, makan satu piring saya, setengah piring saya itu isinya daun bawang nih. Bagus nih, aman. Daun bawang merah. Malam Anda cemplungin tuh buah-buahan kayak begini. Masukin kulkas, pagi besok bawa. Dan selain Anda bawa buah, Anda juga bawa buah yang masih utuh. Buah yang masih utuh apa aja, buah lokal pun gak masalah. Jeruk pun silakan, ya, jeruk nipis atau mungkin pepaya atau apapun misalnya. Lalu waktu sampai kantor, buah-buah tadi itu Anda masukkan dalam gelas, dalam botolnya tadi yang lain, satu botol tadi, air putih, Anda masukkan buah tadi untuk persiapan pulang. Kebayang? Iya. Yeah. Jadi pulangnya nggak mampir supermarket. Supaya apa? Anda tetap sehat senantiasa. Jadi dengan kayak begini Anda nggak perlu berbagai macam diet serius. Tubuh kita tuh kalau dia sudah seimbang dia akan menyesuaikan semua bau. Tenang aja. Mau pakai diet ini, diet itu nggak usah. Ya kak, saya pun bertanya dokter penganut diet apa? Dietnya Rasulullah. Diet Rasulullah apa? Beliau lebih banyak lapangnya daripada minumnya. Sederhana kok. Dan kalau itu terjadi kalau secara maka tubuh kita akan banyak memakan sel-sel oplosan tadi. Jadi dia detox, detox. Dan pas lagi mau makan apa yang terjadi? Karena kasih dia pupuknya. Pupuknya itu vitamin-vitamin tadi, enzim tadi kayak begini. Tinggal apa nanti? Nanti makannya, makan beratnya bisa jadi cuma sekali sehari. Kayak kemarin ya, pas ngisi di kemarin di ada gathering salah satu bapak. Ada bapak-bapak. Dia konsul sama saya. Bapak itu kena DM. Itu bapak sehat. Tapi lucunya dia kena DM. DM mata jantung itu sudah masuk dalam lingkaran ring. Dan ring kalau lingkaran ring pertama kan bagus tuh kalau kami istilah ke pengamanan. Tapi ini ring 4 ya. Masa ringnya udah 4. Masya Allah. Ya semoga lo sehat dengan beliau. Kalau kita lihat makannya, masih juga makannya masih itu bapak. Jadi kalau udah banyak masalah, cobalah perbaiki isi piring Anda, itu benarnya. Pelajari pola makan yang benar, karena itu obatnya di situ Pak. Gak usah pakai obat macam-macam sebenarnya. Ya, kita juga bantu Pak dokter, Bu dokter sih kan nanti mereka masih ini kan jadi sedikit mereka bisa ngapa-ngapain gitu. Kasian loh dokter-dokter zaman sekarang pun. Iya. Serius, apalagi BPJS Pak. Isi saya kan alhamdulillah seorang dokter juga dokternya kita ya, Insya Allah dan ya, cerita teman-teman itu yang di rumah sakit umum itu kadang-kadang sehari itu bisa 60 orang pasien doang karena kebanyakan kan? Kadang-kadang gak sampai makan gitu kan dan itu kan dikasih waktu lagi gitu kan untuk satu pasien itu harus sekian menit tuh aja sendiri makanya kita membantu mereka. Boleh. Negara juga sehat. Nanti anggaran kesehatan buat beli madu. Beli buah gitu. Jadi setiap keluarga-keluarga yang pernah miskin, apa segala macam itu dikasih subsidi untuk beli makanan sehat. Iya. Masuk akal? Masuk akal. Jadi pada sekarang dokter, saya tidak menyalahkan dokter. Dokter itu ibarat kata nabur garam di laut. Dia ngobatin orang terus kan? Jadi teknisi bahasanya. Ngobatin. Masalah di hulunya diurusin enggak? Enggak. Dikasih antibiotik. Boleh enggak? Silakan aja enggak masalah. Tapi antibiotik membunuh kuman di sini juga kan? Kuman baik, kuman jahat. Betul. Dia membunuh semua kuman di perut kita. Tidak ada arahan untuk orang yang makan antibiotik itu untuk mengkonsumsi probiotik. Adakah pernah Anda dapatkan arahan orang yang makan antibiotik disuruh makan buah, sayur di pagi hari atau minum madu? Enggak ada. Makanya yang gak usah kita bahas mereka, kita bahas bagaimana Islam mengajarkan itu aja. Artinya kalau umat Islam mengikuti konsep-konsep ini, itu subhanallah harusnya umat Islam menjadi umat yang paling kuat. Harusnya. Kuat dengan secara fisik ya. Dan kita gak sakit kita. Jadi mulai biasakan seperti itu sekalian dan ini beberapa hal sebenarnya saya contohkan kepada Anda supaya ingat gitu kan. Sesuatu yang dilihat itu lebih cepat ingatnya. Yang mulai dirasakan nanti jeruk nipis. Jadi bisa juga Anda bawa jeruk nipis di rumah. Kalau jeruk impor boleh nggak? Saran saya jeruk lokal aja lah. Jeruk lokal. Jeruk lokal gitu. Nah ini kan impor. Ada sih jeruk begini yang lokal. Tapi kadang-kadang saya kan nggak ada bijinya juga. Dengan jeruk nipis aja. Jeruk nipis satu ini Pak. Setengahnya aja. ya, udah cukup bikin Anda menyang sebenarnya. Karena enzim semua. Serius. Apalagi madu itu sebenarnya segala kebunan kita ada di situ. Termasuk mulai biasakan makan produk-produk yang ada janji Nabi atau janji Allah. Contoh, kalau memungkinkannya, pagi-pagi mau datang, mau Anda berangkat kantor, makan kurma. Kurma apa? Kalau secara hadis, kurma ajwa. Kalau secara hadis, tapi memang beberapa orang mengatakan semua kurma. 7 butir pagi-pagi. Jadi mulai sekarang sarapan tadi apa? Kurma. Kurma 7. Kurma 7. Oh, yes. Ya, kan? Kalau Anda bikin hashtag ya, mazhab kekinian makananku. Yes. Jadi pagi-pagi ke sarapan wudhu lagi. Ini milenial bro. Milenial. Mantap. Gitu. Supaya nanti apa? Supaya masa tua kita ya akhir-akhir pensiun dalam macam kita benar-benar masih bisa fit. dan itu harus harus kita seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup. Ada yang mau tanya? Iya, silakan Pak. Bagaimana dengan kopi? Kopi. Kopi. Kopi oksidan. Kopi itu antioksidan. Serius. Tapi jangan pakai susu sama gula. Bahkan kalau Anda mau, saya kasih resepnya. Mau nggak? Anda bikin buat orang-orang yang apa rematik-rematik sama tulang-tulang itu juga bisa dipakai. Caranya adalah Anda ambil kuning telur. Yang telur satu gelas gitu gini. Kuning telurnya aja, kuning telurnya aja. Telur apa aja. Masukin telur, dikocok-kocok semua. Habis itu Anda masukkan kopi cair, kopi yang sudah diseduh. Kopinya berapa banyak? Satu sendok teh cukup. Yang sudah diseduh ya. Itu pagi-pagi Anda minum, itu very very strong sampai sore. Oh, benar strong. Dan itu bisa menguatkan tulang segalanya. Dan telurnya nanti gimana? Telurnya nanti kalau jadi kolesterol, tenang aja. Telur itu transporter aja. Dia ngebawa kopi masuk ke dalam. Kita cobain. Kalau mau lebih dahsyat lagi, tambahkan dengan satu aja kapsul mengkudu. Itu bisa jadi obat mah. Soalnya sederhana. Ini powerful. Jadi boleh Pak minum kopi, tapi jangan tambah kopi yang pakai susu, jangan pakai kopi gula. Jadi kalau pagi-pagi, bahkan kalau ada yang ngikutin channel saya itu di IG, itu saya sarankan minum kopi. Berapa banyak? Kopi itu dia termasuk fat burning, dia bisa membakar lemak. Kopi, tapi tadi kopi biasa setengah sendok teh itu cukup. Dengan satu gelas kayak begini minum pagi-pagi boleh buat berikan tenaga. Gitu. Boleh Pak, jadi jangan khawatir, jangan malas gitu lah. Tapi jangan kopi saset ya. Jangan kopi saset. Kopi saset banyak campuran biji jagungnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum di depan. Obat mah. Kopi pulang-pulang ke Thailand, gak usah ke situ. Boleh lah. Ini. Caranya bagus itu, Ustaz. Nah, itu obat mah. Kenapa obat mah? Karena konsepnya bukan menyetop asam lambung, tapi menyeimbangkan flora lagi. Menyeimbangkan yang enak. Manis? Nah, tambah ini kalau kurang manis. Tambah. Jadi manis. Haus ini. Ya itu obat mah. Bukan hanya mah, ibarat kata Pak Bu, subhanallah. Kalau kita sholat subuh, sholat sunnah subuh itu, sholat fajar ya. Yeah. Kata Allah kan, kata Rasulullah, itu dunia dan segala isinya itu Allah beri gitu. Yeah. Sama juga dengan ini, kayak begini sebenarnya bukan cuma mah doang. Manfaatnya itu banyak sekali. Dia bisa meng-increase fat burning, dia bisa memperbaiki metabolisme kolesterol, dia bisa ngasih segel badannya. Nah, enak. Kasih es bagi-bagi jangan. Bukan siang. Siang sih boleh, tapi jangan. Kalau saya lebih senang jangan selalu sering minum es. Kalau pengen sih silakan. Saya kan minum aja. Sekarang saya jangan. Enak mas. Enak. Jadi jauh temannya. Itu bikin juga maksudnya. Biar gitu. Biar jadi. Pak dokter, mah itu pada saat dia apa gasnya menaik, itu efeknya biasanya kita pusing sebelum kita dapat mengisi perut. Pusing itu gimana ngulangnya? Mah ini sebenarnya adalah masalah doktrin pikiran yang kita buat. Betul? Kalau orang mah, saya katakan, apalagi kalau saya katakan, nanti kalau saya sering-sering lapar, saya mah, gitu-gitu tak? Kenapa dia bisa puasa Ramadan? Iya. Kenapa puasa Ramadan bisa? Karena sudah ada settingan di awal waktu sahur kepada subuh bahwa hari ini makan terakhirku. Jadi kalau nggak men-setting otak kita, orang sakit mah itu di-setting otaknya, jangan stres, kalem aja, tenang aja. Ya, karena orang mah itu doktrinnya apa? Harus makan tepat waktu. Harus makan ini itu bla bla gitu lah. Sekian doktrinnya lah. Sebenarnya kalau dibuang dengan kita membiasakan tanda kutip melupakan itu semua dan kita membiasakan yang kayak begini, hilang. Serius. Pas muncul itunya si pusing jawabannya tadi, apa yang dikerjakan? Minum air hangat campur madu atau enggak makan kurma. kunyah yang baik itu obatnya. Karena kunyahan kita, jadi banyak orang kena sakit pas sebenarnya karena enzim yang kurang. Enzim kurang gara-gara apa? Gara-gara mulut tidak kunyah dengan baik. Saya kira mungkin cukup ya. Cukup. Kalau apa kerja nih, kalau ada yang mau cicipin silakan. Nah, balik tuh. Waduh.